Karena yang berhak untuk mengucapkan hambaku, budakku, hanya Allah Jalla fi'ula. Maka ini dilarang dalam agama Islam, seseorang mengucapkan hambaku atau budakku, karena ada semacam kesamaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan makhluknya. Ucapan Allah yaitu abdi, hambaku, budakku. Begitu juga ketika seorang makhluk mempunyai budak, maka dia mengucapkan juga hambaku, abdi, untuk laki-laki, amati, untuk perempuan. Di sini maksud dari bab tersebut. Jadi ada semacam kesamaan di dalam ucapan, kesamaan penghambaan. Meskipun jelas-jelas seorang yang dia mempunyai budak tidak menginginkan ketika mengucapkan hambaku atau budakku, dia tidak ingin budak tersebut budak, sebagaimana seorang manusia memperbudak dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ingin seperti itu. Meskipun tidak ingin, meskipun niatannya bukan untuk penghambaan diri, peribadatan kepada budak majikannya tersebut, kepada tuannya, tetap saja dilarang karena kesamaan ucapan, sehingga benar-benar harus menjaga tauhid. Meskipun tidak ada niatan untuk menyamakan Allah dengan sang tuan, tidak ingin menyamakan penghambaan budak kepada tuannya dengan penyamaan manusia memperbudak diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak ada niatan, tetap saja dilarang. Karena terdapat kesamaan lafad. Paham maksud saya? Terdapat kesamaan lafad. Itu makna dari bab ini. Dan kalau Anda lihat, abdi maksudnya adalah budakku. Yaitu untuk laki-laki. Amati, budakku. Tapi untuk perempuan. Ya. Kemudian poin yang kedua, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Apa hubungan bab ini dengan kitab Tauhid? Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menghormati nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menutup jalan kepada kesyirikan dengan ucapan. Ini hubungan bab dengan tauhid. Ketika seseorang mengatakan budakku, ataupun seorang budak mengatakan kepada tuannya robku, maka ini sebenarnya dilarang dalam agama Islam, meskipun tidak menimbulkan kepada kesyirikan, meskipun tidak berniat untuk melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena kesamaan lafad, maka akhirnya dilarang. Karena sama-sama lafadnya, meskipun tidak sama niatnya. Ini semua untuk menahan dari segala sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi hubungan bab ini dengan tauhid adalah menjaga kesempurnaan tauhid, tidak menyimpang kepada kesyirikan walau dengan ucapan. Walau dengan ucapan. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bisa dipahami maksud dari bab, kemudian hubungan bab dengan tauhid. Apa tadi hubungan bab dengan tauhid? Siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Hubungan bab dengan tauhid. Naam. Mengagungkan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, serta untuk menutup pintu atau celah-celah kesyirikan. Dengan ucapan, dengan lisan, ya. untuk menutup celah kesyirikan dengan lisan. Karena ketika seorang tuan mengatakan kepada budaknya, kepada hamba sahayanya, ini adalah budakku, maka ini lebih baik dijauhi. Ketika seorang budak atau hamba sahaya mengatakan kepada tuannya, ini adalah robku, maka lebih baik dijauhi. Lalu ucapan yang baik apa? Ini adalah pekerjaku. Ini adalah pemudaku. Ini adalah pemudiku. Ya, ucapan yang baik seperti itu. Menjauhi ucapan-ucapan yang seakan-akan yuhim, menimbulkan kesamaan lafaz di dalam perbudakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sang budak mengatakan ini adalah Rabbku, maka ini dijauhi, karena meskipun dia meyakini bahwa Rabb di sini bukan Rabbul Alamin, Rabb yang mengatur semesta alam, bukan, akan tetapi Rabb di sini maksudnya adalah tuannya, maka lebih baik dia mengatakan sayyidi atau maulaya, ini adalah majikanku, ini adalah tuanku, menjauhi kata-kata apa tadi, Rob, ya, karena memang Rob itu adalah majikan di dalam bahasa Arab. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hubungan bab ini dengan tauhid adalah bab ini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa termasuk dari yang mengurangi tauhid dan merusak tauhid adalah penyimpangan kesyirikan dengan lafaz. Dan termasuk penyimpangan kesyirikan dengan ucapan, dengan lisan, dengan lafaz adalah ucapan seorang majikan kepada hamba sahayanya dengan ucapan apa? Hambaku. Atau seorang hamba sahaya mengucapkan kepada majikannya dengan ucapan apa? Robku. Paham ini para ikhwah? Nah, ini. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbak wa waddi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya wa la yaqul abdi ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa ghulami. Diriwayatkan dalam sahih, dalam kitab aslinya adalah disebutkan dalam as-sahih. As-sahih di sini sudah diterjemahkan dalam bahasa penerjemah yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Berarti hadisnya tidak ada keraguan sahih di hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, janganlah. Kata-kata janganlah ini menunjukkan kepada pelarangan, dan setiap pelarangan menunjukkan kepada keharaman asal hukumnya, kecuali jika ada dalil yang menurunkan dari haram menuju makruh. Ya, jadi janganlah menunjukkan kepada pelarangan, dan asal hukum pelarangan menunjukkan kepada keharaman. Al-aslu fin nahyi litahrim. Asal hukum pelarangan adalah untuk keharaman. Jadi ini hukumnya pelarangan yang menunjukkan kepada keharaman. Ya, bukan hanya sekedar kemakruhan, keharaman. Janganlah seseorang di antara kamu. Di antara kamu siapa saja, baik itu laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, orang perkotaan, orang pedesaan, ya, orang alim, orang bodoh, siapa saja di antara kita tidak diperbolehkan mengatakan kepada sahaya dan pelayannya. Sahaya di sini adalah budak yang diperjualbelikan. Dan ini hukumnya berlaku masih dalam agama Islam. Dan Islam agama yang sangat menjunjung hak asasi manusia, dan perbudakan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Kenapa? Karena sudah menjadi hukum syariat Allah Subhanahu wa taala adanya perbudakan, disebabkan karena beberapa sebab, di antaranya keturunan, kemudian di antaranya peperangan yang menyebabkan terjadinya perbudakan. Jadi kepada sahaya, sahaya di sini maksudnya adalah budaknya ataupun pelayannya. Pelayannya di sini maksudnya adalah orang yang dia upah untuk melayaninya. Janganlah seorang di antara kalian mengatakan kepada sahaya atau pelayannya, hidangkan makan atau berikan air wudu kepada gusti pangeranmu, Rabbaka. Ini diterjemahkan oleh penulis, oleh penerjemah, gusti pangeran. Ya, ini sepertinya tidak tepat kalau saya lihat terjemahan gusti pangeran. Ya. Tapi sebutkan saja Rabbak. Artinya hidangkan makanan untuk Rabbmu atau berikan wudu untuk Rabbmu. Rabb di sini maksudnya adalah tuan, tuannya atau majikannya. Maka ini dilarang ya memakai kata-kata Rabb. Meskipun tentunya ketika seseorang berkata kepada sahayanya atau pelayannya, Rob, misalkan tuh kasih makan Robmu atau wudukan Robmu, ini meskipun dia otomatis tidak mungkin menginginkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak berniat itu untuk tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diharamkan. Kenapa? Karena ada kesamaan lafadz, yaitu Rob. Ya, ada kesamaan lafadz, yaitu apa? Rob. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian penulis mengatakan, dan hendaklah pelayan mengatakan, nah ini pelayan maksudnya adalah pembantunya ataupun sahayanya yang diperjualbelikan, mengatakan, tuanku atau sayyidi atau maulaya, tidak boleh mengatakan robku. Ya, jangan pula seorang di antara kalian mengatakan kepadanya, yaitu kepada budaknya, abdi, yang artinya hambaku. Ini enggak boleh mengucapkan seperti itu, abdi, yang artinya hambaku. Kenapa? Karena meskipun si tuan tidak memaksudkan bahwa ucapan hambaku itu adalah penghambaan diri, seperti seorang muslim menghambakan diri kepada Allah, meskipun tidak dimaksudkan itu, tetapi kesamaan apa? Lafaz. Kesamaan lafaz antara ucapan abdi dari Allah dan abdi dari seorang majikan, sama lafaznya. Meskipun ketika Allah mengatakan abdi, itu benar-benar penghambaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tuan mengatakan kepada sahayanya, budaknya, abdi, itu hanya sekedar panggilan bahwa dia adalah budaknya ataupun sahayanya dari si tuan tersebut. Tidak menginginkan peribadatan dari si hamba tersebut. Ya, ini bisa dipahami. Tetapi hendaklah mengatakan bujangku atau fataya, pemudaku, ya, atau gadisku, fatati, atau anakku, gulami. Jadi kalau seandainya seorang mempunyai budak yang dia perjualbelikan, dia tidak boleh mengucapkan abdi, hadza abdi, enggak boleh. Ini budakku, ini hambaku, enggak boleh. Kenapa? Karena ada kesamaan lafaz antara ucapan Allah terhadap budaknya dengan ucapan majikannya, tuannya terhadap budaknya. Maka jauhi ucapan itu. Lalu Rasulullah SAW memberikan solusi ucapan yang bagus bagaimana? Yaitu fataya. Artinya ini adalah pemuda saya atau pelayan saya yang laki-laki. Atau fatati, ini adalah pemudi saya atau pelayan perempuan saya. Nah, ini boleh. Atau gulami, ini adalah anak saya. Nah, tidak perlu dia mengucapkan abdi, ya, hambaku untuk laki-laki, atau amati. Ya, ini hadhihi amati, ini adalah budakku perempuan. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada kesamaan lafaz tadi. Paham ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, maka ada penjabaran yang lebih luas. Jadi ketika seorang tuan mengatakan kepada budaknya atau pelayannya, maka dia mengatakan abdi. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang berdasarkan hadis. Ya abdi, wahai budakku sini. Nah, ini enggak boleh. Ya. Kalau dalam bentuk panggilan. Ya, tidak boleh. Wahai hambaku sini. Bawakan kepadaku makanan. Wahai hambaku perempuan sini. Mandikan aku. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada kesamaan lafaz. Ya. Ini semua untuk menjaga tauhid kita agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari pembicaraan kita. Kemudian masalah rob. Robku. Kalau seorang budak mengatakan kepada majikannya robku, ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Yaitu ketika dia mengatakan untuk merendahkan diri kepada majikan tersebut ataupun menghinakan diri kepada majikan tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada peribadatan menghinakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tuan atau majikan dipanggil dengan kata-kata Rabbku. Ya, tidak boleh. Karena Rabb itu tidak diberikan ucapan tersebut kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya tidak menginginkan bahwa Rabbku di sini maksudnya adalah Rabbul Alamin. Saya tidak menginginkan. Dia manusia, saya tahu. Maka kita katakan tetap dilarang, tetap diharamkan. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan ada kesamaan lafaz. Yang mana kita harus menutup semua sarana untuk menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan, maka hendaklah pelayan itu jangan mengatakan Rabbku, tapi pelayan itu mengatakan Sayyidi, tuanku, atau Maulaya, sama juga maksudnya adalah tuanku. Nah, sedikit berbicara tentang Sayyid. Sayyid artinya adalah pemimpin. Sayyid artinya adalah pemimpin. Dan sebenarnya tidak boleh diberikan kata Sayyid kecuali hanya untuk Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, As-Sayyid Allah. Sang pemimpin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kata sayyid digandengkan dengan kata yang lain boleh. Berarti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah pemimpin anak manusia. Nah, ini boleh. Kalau kata as-sayyid saja tanpa ada penggandengan dengan kata setelahnya, maka itu maksudnya tidak lain kecuali apa? Allah. Tapi kalau kata sayyid itu digandengkan dengan kata yang lain, seperti misalkan hadis Rasul, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak manusia. Maka di sini boleh. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sebut dengan sayyidul mursalin. Ya, pemimpinnya para Rasul. Boleh seperti itu. Ya, tetapi kalau tanpa penggandengan, As-Sayyid itu hanya diberikan kepada siapa? Allah. Nah, ini. Maka tidak boleh kita mengucapkan kepada atau budak mengucapkan kepada tuannya Rob. Ini Rob saya. Kepada tuannya, si budak mengatakan kepada tuannya, enggak boleh mengatakan ini Rob saya, tidak boleh. Yang boleh adalah dia mengatakan hadza sayyidi, ini adalah tuan saya. Ini adalah maulaya, pemimpin saya, dan semisalnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kandungan bab ini. Satu, dilarang mengatakan abdi, yang artinya hambaku. Abdi, hambaku untuk laki-laki, atau amati, hambaku untuk perempuan. Ya, dilarang. Larangan di sini bentuknya apa? Keharaman. Ya. Kenapa dilarang? Karena untuk merealisasikan tauhid secara sempurna. Meskipun tuannya mengatakan kepada si budak tersebut, ini adalah abdi, ini adalah hambaku, ini adalah budakku. Meskipun tujuannya bukan untuk peribadatan, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ada kesamaan lafaz. Semua sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan harus ditutup semenjak dini. Tidak diperbolehkan untuk disebutkan. Meskipun tidak ada niatan untuk seperti itu. Yang kedua, dilarang bagi sahaya untuk menyebut Rabbi. Dan dilarang untuk menyuruhnya dengan mengatakan hidangkan makanan untuk Rabbmu. Rabb itu ya tidak diperbolehkan penggunaannya. Kenapa? Karena yang terkenal dengan kata Ar-Rabb, bernama Rabb hanya siapa? Allah. Ya. Meskipun kita boleh mengatakan Rabbud Dar, seperti misalkan Abdul Muttalib yang bernama aslinya adalah Syaibah. Syaibah bin Hasyim atau bin Abdi Manaf. Syaibah. Kemudian dia terkenal dengan Abdul Muttalib karena Abdi Manaf atau Hasyim lebih tepatnya membawa Syaibah ini dari kota Madinah ke kota Mekah dalam keadaan sudah lusuh, dikira orang ini adalah Abdul Muttalib. Jadi budaknya Muttalib. Taib. Abdul Muttalib, para ikhwan yang dirahmati Allah, ketika Abrahah mau menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya, maka Abdul Muttalib dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan inna lil baiti rabban yahmihi, sesungguhnya Ka'bah mempunyai Rabb yang menjaganya. Nah, kata-kata Rabb ini tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita yakin seorang budak, seorang pelayan, seorang pembantu ketika mengatakan kepada tuannya, majikannya, kata-kata Rabb bukan untuk menyembah tuan tersebut. Bukan menganggap tuan tersebut Rabbul Alamin, tetapi tetap dilarang. Ya, tetap dilarang. Kenapa? Karena ada kesamaan lafaz dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka dijauhi. Karena bisa mengurangi tauhid, bisa menyimpang kepada kesyirikan. Meskipun hanya sekedar lafaz dijauhi. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ketiga, diajarkan kepada si tuan supaya mengatakan fataya atau fatati atau gulami. Maksudnya sang majikan, sang tuan, kalau memanggil budaknya, dia tidak boleh memanggil dengan kata-kata Kata apa? Abdi, hambaku, budakku. Tetapi hendaklah dia panggil dengan fataya, artinya pelayanku atau penyuruhku, ya. Kalau perempuan fatati, sama artinya bahasa Indonesia fatati, yaitu pelayanku, ataupun gulami, yaitu anak kecilku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak diperbolehkan seorang tuan, majikan mengucapkan abdi. Kenapa? Karena untuk menjaga tauhid, ya, agar tidak rusak dan tidak berkurang. Allahu a'lam. Naam, silakan yang lain. Adzan. Yang ketiga, tadi diajarkan kepada si tuan supaya mengatakan bujangku atau fataya, gadisku fatati, atau anakku yaitu gulami. Maksudnya sang majikan menjauhi lafadz-lafadz yang mengandung kesyirikan, ya, meskipun tidak berniat untuk melakukan kesyirikan, seperti ucapan kepada budaknya abdi, karena tidak ada yang berhak memiliki budak kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah budak Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda. Artinya tidak ada setiap yang makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali pada hari kiamat akan mendatangi Allah Ar-Rahman dalam keadaan abd, yaitu budak, menghambakan dirinya kepada Allah. Maka tidak boleh tuan majikan mengatakan kepada budaknya, kepada sahayanya, kepada pelayannya, kepada pembantunya, ini adalah budakku. Wahai budakku, ambilkan. Enggak boleh, jauhi. Tapi ucapkan apa? Pelayanku. Ataupun apa? Anakku. Ya, ini kalau seandainya bahasa Arabnya, gulami, fataya, fatati. Tapi karena kita di Indonesia tidak memakai itu. Maka saya berusaha dari tadi mengindonesiakan istilah ini. Itu yang membuat saya terbata-bata dari tadi. Kenapa? Karena susah ini. Begitulah orang Indonesia belajar ilmu agama. Dia melalui beberapa tahapan-tahapan. Dan orang yang mengajarkannya harus benar-benar menguasai bagaimana bisa menyampaikan ilmu tersebut. Sehingga bukan hanya sekedar menyampaikan. Tetapi menyampaikan dan memahamkan. Bagaimana kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, akhirnya kita bisa praktekkan ini. Kepada seorang majikan, tuan, bos, dia tidak boleh mengatakan kepada pelayannya, pembantunya, budaknya, sahayanya, ini adalah budakku, abdi dalam bahasa Arabnya. Atau dalam bahasa Arabnya, amati. Tetapi yang boleh dia lakukan, dia ucapkan kepada pelayannya, pembantunya adalah apa? Pelayanku. Ataupun ini adalah petugasku. Ini adalah karyawanku. Nah, begitu. Paham ini, Pak Ikhwan? Nah, kenapa demikian? Karena kita harus menjauhi seluruh lafaz-lafaz yang menggambarkan itu adalah penghambaan. Tidak boleh. Ya, menggambarkan itu penghambaan. Karena penghambaan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwah? Baik. Yang keempat, dan diajarkan kepada pelayan untuk mengatakan tuanku atau sayyidi wa maulaya. Ini kebalikannya. Kalau si budak tidak boleh mengucapkan untuk tuannya kata-kata robku. Nah, diterjemahkan oleh penerjemah kita, gusti pangeranku. Ya, saya kurang sepakat dengan terjemahan ini. Lebih baik dengan kata-kata apa? Robku. Jadi seorang budak, pelayan, pembantu, karyawan, petugas tidak boleh mengatakan kepada tuannya, kepada majikannya, kepada bosnya, yaitu robku. Oh, ini rob saya. Meskipun bukan tujuannya untuk menyembah. Tujuannya hanya ingin memuliakan. Ya, ini tuan saya, ini bos saya, ini adalah majikan saya. Nah, itu boleh. Seperti misalkan kata-kata sayyidi, ya, wa maulaya. Nah, ini jauhi ucapan-ucapan jauhi ucapan Rabbku, tapi pakailah kata-kata apa? Sayyidi, ini pemimpin saya, ini tuan saya, ya, ini yang bertanggung jawab atas saya. Nah, kenapa? Karena kita harus menjaga tauhid. Menjaga tauhid dengan menjauhi lafaz-lafaz yang memberikan kesan bahwa kita menghambakan diri kepada makhluk. Seperti misalkan kata-kata Rabbku kepada tuannya. Nah, ini tidak boleh. Bisa dipahami ini? Baik. Yang kelima, maksud hal tersebut yaitu pengamalan tauhid dengan semurni-murninya sampai dalam hal ucapan. Sebagaimana kita saya sebutkan tadi, menjauhi ucapan-ucapan yang menimbulkan kesan mengurangi tauhid, yang menimbulkan kesan ada penghambaan diri kepada selain Allah. Nah, ini enggak boleh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal saya katakan hubungan bab ini dengan tauhid masih sama, yaitu bab ini penulis sebutkan untuk mengajarkan kepada kita agar menjauhi lafaz-lafaz ini. Karena lafaz ini bisa mengurangi tauhid. Dan kita harus menutup semua celah, sarana, jalan untuk pengurangan tauhid kita atau kerusakan tauhid kita. Meskipun tidak ada niatan untuk itu. Apakah ketika seorang tuan mengatakan kepada budaknya, ya abdi, ya kul, wahai budakku makanlah. Apakah dia ingin budak itu menyembah kepadanya? Kan enggak. Hanya sebatas apa? Panggilan, betul tidak? Itu pun dilarang. Kenapa? Untuk menutup ya kesan ada penghambaan diri kepada makhluk. Untuk menutup semua sarana, celah. Ya, meskipun hanya dengan ucapan. Meskipun ucapan itu tidak ada niatannya. Tetap harus ditutup. Nah, yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun itu. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, maka kita harus melakukan saddudz dzariyah, penutup sarana penghantar kepada kesyirikan atau merusak akidah kita, merusak tauhid kita. Seperti menggantungkan sesuatu yang dianggap wah barokah, ya, dikhawatirkan misalkan dia hanya sekedar menggantungkan foto seorang alim yang dia sukai. Tapi kemudian gara-gara menggantungkan tersebut, asalnya aku gin kada percaya kalau digantungkan di warung ini penglaris, tapi bujur laris. Nah, mulai. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kaedahnya mengambil sebab untuk sebuah tujuan itu harus dengan syariat, sesuai dengan syariat. Ataupun terbukti secara medis mengambil sebab, ya, sesuai dengan syariat atau terbukti secara medis baru diperbolehkan. Apa hubungannya foto dengan penglaris harta? Tidak ada syariatnya, kemudian juga tidak terbukti secara medis. Maka sebagian mungkin akan ada yang mengatakan, ya, ini tidak bisa dinalar oleh orang-orang syariat. Ada lagi yang lebih keji, ini orang-orang Wahabi kada kawa menalar ini. Bukan masalah bisa menalar atau tidak menalar. Kita beragama dengan dalil. Jika ada dalil, kita tunduk patuh. Tidak ada dalil, kita tidak akan menerima. Ya, karena kita akan ditanya oleh Allah dalam surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yunadim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin?" Pada hari itu Allah akan memanggil mereka. Kemudian Allah berfirman, "Apa yang kalian jawab atas dakwahnya para rasul?" Bukan dakwahnya manusia, tapi dakwahnya para rasul. Kita akan ditanya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati. Jadi semua sarana yang menghantarkan itu harus ditutup sehingga hati kita benar-benar terjaga. Contoh, saya beri contoh lain. Firra minal madzmum kafiralika minal asad. Jauhilah orang yang kena penyakit lepra yang menular, sebagaimana kamu menjauh dari seekor singa. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa." Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya toh? Kecuali dengan izin siapa? Allah. Kita tahu itu akidah kita. Tapi kita tidak boleh meletakkan diri kita dalam sebuah keadaan yang akhirnya nanti kita masuk ke dalam perasaan ada penyakit menular dengan sendirinya. Makanya kita harus menjauh dari orang yang kena penyakit menular sebelum kena penyakit tersebut. Ya, sebelum kena penyakit tersebut, agar menjadi sarana pembenteng kita untuk tidak syirik kepada Allah. Oh, bahwa ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Maka kita harus menjauh dari orang-orang yang kena penyakit menular. Sehingga kita bisa membentengi hati kita. Jangan sampai ada pemikiran di dalam hati kita bahwa ini penyakit menular tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Yang saya maksudkan dari dua contoh tadi, dari memajang foto, kemudian dari duduk bersama orang-orang yang sakit takut ketularan, itu adalah semuanya agar menjaga tidak termasuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Paham ini? Ya. Nah, sama dengan ini bab kita ini. Tidak boleh seorang tuan mengatakan kepada budaknya, "Abdi, ini budakku, ini hambaku. Wahai budakku, makani aku. Wahai budakku, mandii aku." Ini enggak boleh. Kenapa? Karena penghambaan hanya kepada siapa? Allah. Ustaz, itu kan tidak dimaksudkan. Itu kan dia maksudkan kepada budaknya, pelayannya, penyuruhnya. Bukan penghambaan peribadatan. Meskipun demikian. Kenapa? Karena ada apa tadi? Kesamaan lafaz yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Maka pintu itu harus ditutup. Paham ya, para ikhwah? Saya beri contoh misalkan yang lain. Penggunaan benda-benda keramat. Mandau keramat. Ya, cincin bakaramat. Kemudian apa lagi? Surban bakaramat. Maka ini yang seperti ini dijauhi. Kenapa? Karena dikhawatirkan dijadikan sebagai jimat. Yang seseorang menganggap itu bisa melindungi dari mara bahaya ataupun dari penyakit atau yang semisalnya. Lebih baik dijauhi, dimusnahkan. Ini ustaznya peninggalan datuk. Mandaunya, ya, nah, maka kadang-kadang malam Jumat dimandii. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ulun kada percaya ini, tapi ini peninggalan datu. Nah, tinggalkan sudah, ya, karena peninggalan datu, tinggalkan, jangan dipelihara. Ya, karena dikhawatirkan itu akan menjerumuskan kita ke dalam perasaan pengagungan. Permintaan perlindungan. Dan berapa banyak yang seperti itu. Makanya dalam kaedah ada namanya kaedah sadduz dzari'ah. Yaitu menutup semua sarana yang menghantarkan kepada penyimpangan akidah, apapun sarananya. Baik, bab selanjutnya. Bab yang ke-55. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab ke-55, jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Maksud dari bab ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah bahwa siapa yang meminta kepada kita, kemudian dia dalam permintaannya tersebut menyebut nama Allah, maka tidak boleh ditolak permintaannya. Saya beri contoh. Kalau seandainya ada orang mengatakan kepada saya, Ustadz, dengan nama Allah, saya minta antum menikahi adik saya. Itu ngalih. Ngalih kok. Boleh lah ditolak. Itu contoh. Ya. Contoh ada orang mengatakan, Ustaz, dengan nama Allah, saya minta antum makan malam di rumah saya. Nah, ini enggak boleh ditolak. Kenapa? Nah, ini kenapanya. Karena di dalamnya terdapat pengagungan Allah, nama Allah. Karena ada penyebutan dengan nama Allah. Kalau seandainya ditolak berarti merendahkan nama Allah. Sedangkan orang yang bertauhid senantiasa mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan untuk menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Cuma ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Majid, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ali Syekh, bahwa permintaan di sini ada yang bisa dikabulkan, ada yang tidak bisa dikabulkan. Contoh, kalau seandainya dia mengatakan, Ustadz, dengan nama Allah, ulun minta rumah pian. Nah, ini gak bisa dikabulkan. Sebuting-butingnya rumah. Ya. Jadi ada sesuatu yang bisa dikabulkan dan ada sesuatu yang tidak bisa dikabulkan. Sesuai dengan keadaan permintaan tersebut. Ya. Saya beri contoh yang lain, misalkan seseorang punya uang 10 ribu. Seitu-itunya duitnya. Kemudian dia diminta oleh seseorang. Wahai fulan, dengan nama Allah, uang 10 ribu di kantong ikam, aku minta. Aku hendak makan. Padahal sidin pun belum makan. Dan itu pun duit seitu-itunya. Maka pada saat itu dia tidak berhak untuk menolak permintaan, dia berhak untuk menolak permintaan tersebut meskipun menyebut nama Allah. Nah, di sini fikih berbicara, ya, bahwa permintaan asal hukumnya kalau menyebut dengan nama Allah tidak boleh ditolak, tetapi kadang bisa ditolak sesuai dengan keadaan orang yang dimintai, seperti tadi, dengan nama Allah pian nikahi adik yang ulun. Ini ngalih. Kada wani ulun. Ya. Siapa yang wani silakan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan kata-kata kada wani itu syar'i. Itu syar'i. Ya. Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Maka nikahilah 4, 3, 2. Ya, kalau kalian takut, nah kedewani. Itu syar'i itu. Padahal aja saya kedewani. Sudah, ya kes. Nyari-nyari dalil. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu maksud dari bab. Sekarang apa hubungan bab ini dengan tauhid? Maknanya sudah dipahami ya. Apa hubungan bab ini dengan tauhid? Hubungannya adalah bahwa siapa yang menolak permintaan yang disebutkan nama Allah di dalamnya, berarti dia merendahkan Allah. Siapa yang menolak permintaan yang disebutkan nama Allah di dalamnya, berarti dia merendahkan Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang bertauhid senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nama Allah adalah Al-Azim, yang mempunyai azamah, mempunyai keagungan. Maka orang yang bertauhid senantiasa mengagungkan Allah, tidak boleh merendahkan Allah. Maka apabila ada yang meminta dengan menyebut nama Allah, semestinya dia harus kabulkan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap Allah, karena disebutkan nama Allah di dalamnya. Kalau seandainya dia tidak mengabulkan permintaan yang disebutkan nama Allah di dalamnya, maka berarti secara tidak langsung dia merendahkan nama Allah tersebut. Seakan-akan nama Allah tidak ada artinya baginya. Ini para ikhwah. Taib. Kalau sudah dipahami itu, maka kita baca hadisnya. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ista'adha billahi fa'idhuh, wa man sa'ala billahi fa'a'tuh, wa man da'akum fa'ajibuh, wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh, fa'in lam tajidu fi ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan. Ibnu Umar nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Umar. Beliau masuk Islam tatkala masih kecil dan berhijrah ke kota Madinah bersama bapaknya, Abdullah bin Umar. Bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi Al-Makki thumma Al-Madani. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah salah seorang sahabat yang ketika wafat umur beliau, ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur beliau masih 20-an, 20-21. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika perang Uhud masih dianggap kecil, padahal beliau ingin ikut perang Uhud. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita, para pemuda terutama, agar menggunakan masa mudanya benar-benar dalam ketaatan. Bahkan orang yang menggunakan masa mudanya dalam ketaatan, termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Dan saya ingatkan bahwa masa muda tidak akan pernah bisa sama dengan masa tua. Ada pepatah mengatakan, ya laitas syababu ya'udu yauman fa ukhbiru bima fa'ala al-mashy. Orang yang tua mengatakan, alangkah indahnya kalau masa muda berbalik kepadaku, kembali kepadaku walau satu hari. Maka niscaya aku akan beritahukan kepada para pemuda apa yang telah diperbuat oleh masa tua. Kalau sudah masa tua, itu semuanya sulit. Ya. Semuanya sulit. Beribadah sulit, mau naik haji sulit, ya, harus jalan kaki. Tapi kalau masih muda, maka dia mudah. Mau menghadiri majelis pengajian sulit, ya. Dari muka beruntung saja ke sini masuk angin. Ya, masa muda sudah mulai banyak baurut, banyak bekerok. Ya, masa tua susah untuk beribadah. Makanya ada perkataan Sufyan ibn Sa'id ibn Masruk al-Thawri, Imamul Muhaddithin, ya syabab qumu sallu billail. Wahai para pemuda, bangunlah dan sholatlah pada malam hari. Karena masa muda beda dengan masa tua. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya ketika masa muda. Yakin baik-baik. Masa muda tidak sama dengan masa tua. Yang di hadapan pian ini aja sudah berumur kepala 3, setahun lagi 40. Ini sudah mulai asam urat, kolesterol, sedikit-sedikit pusing, sedikit-sedikit masuk angin, batukan. Ya, beda dengan yang 17-an, 20-an. Maka gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inspirasi dari seorang yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi yang muda yang bernama Abdullah yang berjumlah 4 orang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Ini menjadi inspirasi kita, gunakan masa muda. Masa tua menghafal Quran. Ya. Pagi-pagi habis subuh hafal wadhuha misalkan. Jam 8 hilang hafalan gitu. Ya. Masa muda, masa tua dibaca, dibaca 10 kali kada tetap-tetap. Ya. Kenapa? Karena masa tua. Makanya ada pepatah mengatakan al-ilmu fis sighar kanaqshi 'alal hajar wal ilmu fil kibar kanaqshi 'alal ma. Menuntut ilmu tatkala masa muda itu bagaikan memahat pada batu, dia akan kokoh. Sedikit-sedikit air itu kena, maka dia akan membuat sebuah lubang yang kokoh, memahat pada batu. Tapi menuntut ilmu saat tua, maka dia seperti memahat di atas air. Ya. Digaris sedikit hilang, garis sedikit hilang. Ya. Menghafal Quran hilang cepat. Kenapa? Karena sudah tua. Beda dengan masa muda. Maka gunakan baik-baik. Amalkan hadis Rasul, "Ightanim khamsan qabla khams." Artinya gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, gunakan sebaik-baiknya. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Masa muda belajar tajwid, belajar membaca Al-Qur'an masih mudah. Ucapan-ucapan hurufnya masih bagus. Tha, dzal, ha, kha. Kalau sudah tua, ngalih belajarnya. Ya, bisa terpacul-pacul gigi sidik. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Ini pada ikhwah ada berbagai macam pelajaran dari hadis ini. Barang siapa yang meminta, boleh meminta, minta dengan 3 sebab. Selainnya diharamkan. Karena agama Islam itu lebih baik memberi dibandingkan meminta-meminta. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahillul mas'alatu illa li thalatha." Tidak halal meminta-minta kecuali untuk salah satu dari 3 orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalah fa halat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Seorang yang menanggung beban hutang. Menanggung beban hutang. Maksudnya ada orang berhutang, dia tanggung. Bukan dia yang berhutang, dia tanggung. Ya. Maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan untuk membayarnya. Kemudian setelah itu dia tidak minta lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun asabathu jaihatun ijtahat maluhu fahallat lahu almas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish. Yang kedua, seorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan hartanya, maka halal baginya untuk minta-minta sampai dia bisa menegakkan perekonomiannya. Kemudian setelah itu dia menahan diri dari minta-minta. Ya, misalkan ada banjir, akibat banjir tersebut usahanya hancur. Ada kebakaran, ada kecopetan, ada pencurian, dan semisalnya. Sobat hujaihah. Dia tertimpa musibah yang menghancurkan hartanya. Yang ketiga, warajulun asabathu faqatun hatta yaquma thalathatun min jawil hija min qawmih. Laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahul mas'ala hatta yusiba qiwaman min aish au qala sadadan min aish. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Yang ketiga, yaitu seorang yang dia tertimpa kemiskinan. Kemiskinan tidak ada yang minta. Kemiskinan. Tapi dengan catatan, dia disaksikan kemiskinannya oleh tiga orang yang adil dari pemuka masyarakat. Bahwa orang ini memang miskin. Maka pantas untuknya meminta-minta. Pantas untuknya meminta-minta. Sampai dia bisa menegakkan perekonomian kehidupannya. Kemudian setelah itu dia berdiam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan permintaan selain dari tiga itu, maka itu adalah harta haram. Yang pelakunya memakannya dengan harta haram tersebut. Jadi tidak boleh minta-minta, asal hukumnya haram. Ya, terutama ini masih muda. Ada sebagian orang waktu di Mekah, ada orang pemuda-pemuda, masih muda, masih mungkin 30-40 umurnya, masih bisa bekerja, minta-minta. Kemudian saya katakan, bekerja wahai saudaraku. Semoga Anda dapatkan rezeki yang berkah. Saya baik-baik berkata seperti itu. Kemudian ada kawan di samping, Ustaz, kenapa enggak dikasih? Kan kasihan, miskin. Maka saya katakan, saya menolong dia untuk tidak masuk ke dalam hadis ini. Nah, disitulah pentingnya berilmu sebelum berbuat dan beramal. Ya, makanya di Arab Saudi sebenarnya diharamkan untuk minta-minta. Mungkin ya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Anda tidak melihat orang yang minta-minta dalam artian di dalam masjid. Kalau di masjid-masjid Arab Saudi selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu dilarang orang minta-minta. Jadi kadang-kadang ada orang kan membawa surat, kemudian dia cacat, kemudian dia minta-minta di tengah apa jamaah setelah sholat jamaah. Ini oleh imamnya suruh keluar. Kenapa? Karena itu tanda kemiskinan sebuah negara. Nah, saya kadang-kadang terlihat oleh kita di kuburan-kuburan keramat kan banyak peminta-peminta. Nah, itu semestinya dijauhkan. Ya, karena itu tanda kemiskinan. Tidak boleh minta-minta kecuali untuk tiga orang ini. Tidak boleh. Ya. Ini pelajaran pertama. Barang siapa yang meminta-minta, karena kata-kata meminta-minta. dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu bagaimana? Ya tadi saya contohkan, yaitu ketika dia minta, dia mengatakan dengan nama Allah saya meminta kepadamu. Nah, menyebut seperti itu. Ya, kalau biasa orang Arab billahi alaik, dengan nama Allah saya minta engkau makan di rumah saya. Nah, itu susah menolaknya. Itu namanya uzumah untuk orang Arab, istilah orang Arab. Susah nolaknya. Ya. Misalkan lagi di warung makan. Biasa kalau laki-laki lagi makan kan berdahuluan bayar. Orang Arab kalau sudah mengatakan billahi alaik, saya yang bayar. Dengan nama Allah saya yang bayar. Itu sudah kita di samping senang dibayar kan sudah. Sebagian ada yang menghadang-hadangi itu. Ya, tapi tidak boleh sudah karena sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Maka berilah di sini hukumnya wajib bagi siapa yang mampu memberi. Adapun bagi yang siapa tidak mampu memberi, maka tidak wajib sesuai dengan kemampuan yang memberi. Nah, di sini para ikhwah terdapat pelajaran tentang bersedekah. Bersedekah amalan yang sangat luar biasa dalam agama Islam. Dan bersedekah banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan kata sedekah. Saya akan menyebutkan beberapa poin tentang sedekah. Yang pertama, sedekah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam disebabkan karena sedekah memberikan kelapangan bagi kaum muslimin. Bersedekah terkadang lebih utama dibandingkan beribadah yang faedahnya untuk dirinya sendiri. Seperti misalkan sholat malam. Seperti misalkan baca Quran, puasa Senin Kemis. Maka amalan bersedekah lebih utama dibandingkan ini. Disebabkan kenapa? Karena manfaat sedekah yata'adda ilal ghair, yaitu sampai kepada yang lain. Sedangkan manfaat sholat malam untuk dirinya sendiri, untuk puasa untuk dirinya sendiri, baca Quran untuk dirinya sendiri. Sedangkan dan Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk siapa? Untuk manusia. Makanya ada hadis tentang panjang umur, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik perbuatannya, maksudnya terhadap orang lain. Nah, ini kenapa, ini poin pertama, kenapa sedekah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam? Karena sedekah manfaatnya kepada orang lain dibandingkan ibadah-ibadah praktis lainnya. Ini satu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177 termasuk perbuatan albir, kebajikan. Bahkan disebutkan oleh Allah sebelum kebajikan sholat. Penyebutan sedekah disebutkan oleh Allah sebelum amalan sholat. Lihat saja dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. وَبَنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. Bukanlah kebajikan itu orang yang memalingkan wajahnya ke arah timur atau barat. Tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya, para nabinya. Sesudah menyebutkan rukun keimanan, maka dan orang yang bersedekah kepada orang yang dicintainya dari kerabat, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil yang kehabisan bekal dan orang yang minta-minta dan kepada orang yang ingin memerdekakan dirinya dari budak dan orang yang mendirikan sholat. Nah, jadi sedekah penyebutannya sebelum apa? Sholat. Kebajikan sedekah penyebutannya disebutkan sebelum sholat. Itu pelajaran kedua, kedudukan sedekah. Bahwa sedekah termasuk kebajikan. Dan kebajikannya, kedudukannya sebelum sholat disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian pada ikhwah, poin ketiga yang berkaitan dengan sedekah, karena di sini disebutkan kan berilah di situ maksudnya berilah orang yang minta-minta, berarti bersedekah. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa bersedekah yang paling utama adalah pada para kerabat sebelum orang lain. Lihat ayat tadi, wa atal mala ala hubbih dzawil qurba. Dan berikanlah harta yang dicintainya kepada para kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang kehabisan bekal, orang minta-minta, orang yang budak ingin memerdekakan dirinya. Dan kerabat yang paling terdekat, kerabat itu ada tiga. Kerabat ada tiga. Kerabat yang paling rendah, kerabat sepesusuan. Yahrumu minar radha' kama yahrumu minan nasab. Diharamkan karena sepesusuan sebagaimana diharamkan karena nasab. Ini sepesusuan, kerabat, karena nasab. Misalkan anak saya Abdullah, waktu di Damam dia menyusu dengan seorang ibu namanya Ummu Salsa, hafizahallahu ta'ala. Wanita dan keluarga yang saya kenal baik. Dan itu ibunya sepesusuan Abdullah. Dan anak-anak dari Ummu Salsa ini adalah saudari dan saudara sepesusuannya Abdullah. Maka Abdullah wajib berbuat baik kepada kerabat-kerabat sepesusuannya ini. Paham maksud saya? Baik. Yang kedua, kerabat karena pernikahan. Pernikahan. Saya menikahi Ummu Thuraya, kemudian Ummu Thuraya ini punya orang tua, berarti itu mertua saya. Ummu Thuraya ini punya kakak, punya adik, berarti itu kakak dan adik ipar saya. Saya harus berbuat baik kepada mereka. Ini karena pernikahan. Ya. Kerabat yang ketiga yang paling kuat, kerabat karena rahim. Rahim maksudnya diambil dari kata rahim. Yang keluar dari satu rahim. Seperti misalkan, keluar dari satu rahim berarti saya punya papa, bapak saya, dan mama. Papa saya ini ada bapaknya dan nenek dan ibunya. Ini satu rahim nih. Ini yang paling dekat harus saya wajib untuk berhubungan dengannya. Ya, paham ini Pak Ikhwan? Nah, kemudian bapak saya punya paman, punya saudara, yang itu paman saya atau bibi saya. Itu satu rahim dengan bapak saya, itu namanya rahim. Mereka yang paling wajib untuk kita berikan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu alal miskin sadaqah, was-sadaqatu ala dzir rahim sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada orang miskin itu adalah sedekah. Dan bersedekah kepada para kerabat dan miskin, dia berarti mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan rahim. Menyambung silaturahim. Nah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah itu pelajaran tentang sedekah. Pelajaran yang keempat tentang sedekah, yaitu sedekah yang paling utama, bukan yang hanya banyak nominalnya, tetapi sedekah yang paling dicintai dari harta. Harta yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tuhib atunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan pernah dapat kebajikan sampai mensedekahkan harta yang paling kalian cintai. Dan ini dilakukan oleh kaum Ansor. Kaum Ansor punya 4 istri. Wahai Abdurrahman bin Auf, sini. Aku punya 4 istri. Pilih dari 4 istriku yang paling kau cintai. Yang paling engkau ingini. Silahkan ambil. Aku talak dia. Ya. Pas dipilih yang paling dicintainya, paling bungas, ambil. Sambil menaguk liur, bang. Ya, itu para tentunya kaum Ansar tidak seperti itu, tidak menaguk liur ya. Maka begitulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Ini sebagian orang bersedekah dia kepada kakaknya, adiknya, sebagaimana wasiat kita tadi kepada rahimnya, kakaknya, adiknya. Bagus dia bersedekah, tapi malah menyulitkan kakaknya. Contoh, Kak, assalamualaikum Kak. Itu di rumah ada kulkas, tapi rusak Kak. Kena pian baiki, ambil aja situ. Sudah kada terpakai lagi, hanya dibari. Ya, rusak kah pulang. Itu mendingan kalau sama kakak seperti sama adik. Kalau sama orang tua berlaku seperti itu. Ah, ini tidak benar, para ikhwan. Ya. Itu kaedah dalam bersedekah. Dan saya dulu waktu awal-awal kajian di Roja, saya membahas 9 poin penting sebelum Anda bersedekah. Mungkin silakan cari kajian saya dengan judul itu di YouTube. 9 poin penting sebelum bersedekah. Di antaranya perkara yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah yang paling penting bersedekah kepada kerabat. Kerabat itu ada 3. Yang paling utama tadi apa? Yang rahim. Maka jangan takut dikatakan, wah itu kada pernah bersedekah Pak Haji itu. Bersedekahnya lawan keluarganya. Itu memang syariatnya seperti itu. Syariatnya memang seperti itu. Saya beri contoh misalkan. Di rumah seseorang ada pembantu. Pembantu ini, pekerja rumah tangga ini, bukan kerabat. Pekerja rumah tangga ini, dia bukan kerabat. Tapi sering membantu kita. Bahkan lama membantu kita. Nah, tetapi kita punya kakak, punya adik, punya bapak, punya ibu, paman, bibi, kakek, nenek, yang rahim semua itu. Dari satu rahim semua itu. Maka, mereka lebih utama dibantu dibandingkan pekerja rumah tangga ini. Paham maksud saya? Meskipun sebenarnya kita tidak boleh meremehkan orang yang membantu pekerjaan rumah tangga kita. Nah ini, ya. Ini termasuk fikih di dalam bersedekah. Nah, kita lanjutkan. Wa man ista'adza billahi fa'idzuh. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Ini pun ada perinciannya. Kalau seandainya minta perlindungan tersebut untuk mencelakakan kaum muslimin ataupun untuk melakukan kemungkaran di tengah kaum muslimin, maka diharamkan untuk melindunginya. Ya, dia wajib untuk menyerahkannya kepada yang berwajib. Tetapi yang dimaksud minta perlindungan di sini adalah apabila memang dia pantas untuk meminta perlindungan dan diberikan perlindungan. Kalau dia menyebutkan nama Allah, maka wajib kita untuk memberikan perlindungan kepadanya. Dan ingat, memberikan perlindungan di sini, perlindungan yang manusia sanggup di dalamnya. Adapun perlindungan dari mara bahaya, segala mara bahaya, maka ini tidak ada yang sanggup kecuali siapa? Allah Jalla fi'ula. وَمَنْ دَعَكُمْ فَأَجِبُهُ. Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud mengundang di sini adalah mengundang untuk undangan-undangan yang wajib untuk didatangi. Dan ini termasuk hak seorang muslim. Dan termasuk akhlak yang baik dari seorang muslim. yaitu memenuhi undangan seseorang dan tidak membeda-bedakan antara undangan dengan undangan. Kalau seandainya mengundang orang yang terpandang, kaya raya, banyak jasanya kepada seseorang, maka dia hadir. Tapi kalau yang mengundang di perkampungan, miskin, kemudian tidak pernah ngasih apa-apa kepada orang tersebut, dia malas hadir. Maka ini tidak benar. Karena akhlak seorang muslim adalah dia menghadiri undangan ketika dia diundang. Dan undangan yang dimaksud di sini adalah undangan-undangan untuk hal-hal yang wajib. Seperti misalkan walimatul urus, resepsi pernikahan. Maka ini wajib untuk dihadiri. Kecuali di dalam kegiatan tersebut terdapat kemungkaran. Maka di situ dilihat, kalau dia bisa merubah kemungkarannya, dia hadiri. Kalau tidak bisa merubah, maka dia tidak boleh menghadirinya. Dan sekali lagi, sebagaimana saya katakan, itu hak seorang muslim. Hakul muslim yang alal muslim isit. Haknya seorang muslim atas seorang muslim lainnya, kewajiban muslim ini kepada muslim lainnya adalah 6. Salah satunya, idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia memanggilmu, mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan undangan di sini lebih condong kepada undangan yang wajib-wajib menghadirinya. Seperti walimatul urus. Sebagian ulama mengatakan termasuk undangan-undangan yang wajib, undangan makan biasa. Bukan undangan makan karena walimah. Jadi di sana ada khilaf. Ada yang mengatakan yang wajib hanya resepsi pernikahan, selainnya tidak wajib. Seperti misalkan akikah, seperti misalkan undangan hanya sekedar makan, ya. Undangan makan untuk memberitahu dan bersyukur bahwa ini adalah tinggal di rumah ini sekarang karena mempunyai rumah baru misalkan. Undangan hanya sekedar membuat makan kemudian mengundang orang makan. Apakah itu wajib juga? Sebagian ulama mengatakan dalilnya umum. Maka menunjukkan kepada keumuman. Maka menghadirinya pun dihukumi wajib. Tetapi wallahu alam yang wajib hanya adalah walimatul urus. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Dan barang siapa yang berbuat kepada kalian, maka berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu, ya, dengan yang sebanding atau yang lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, surat ke-4 ayat 86. Maka kalau bisa balas. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu ketika dilayani oleh Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wahai Rabi'ah, melayaninya bagaimana? Kan dulu tidak ada air, ya. Kalau malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bermalam, beliau sediakan air untuk berwudu, untuk buang air kecil, dan semisalnya. Pokoknya berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ingin membalas budi. Nah, ini sikap seorang muslim. Jangan kenyamanan di Baritarus. Kan ada terjadi kadang-kadang kalau hari raya. Kita kadang usah memasakkan gitu. Mahadangi tetangga yang bari. Dulu waktu ulun masih di Ratu Jaliha. Kan tetangga-tetangga dekat seperti saudara sendiri. Ya. Kadang kalau sudah hari raya itu kebiasaan orang Banjar bergantian makanan. Ya, kita ngasih ke tetangga, nanti tetangga ngasih kita, kita ngasih lain, nanti kasih lain, kita mendapatkan yang lain. Ada sebagian orang mempunyai taktik, kita kudu sebab masakan, madangi orang mantar aja. Nah, ini tidak benar. Ya. Maka fakafiu, kalau orang ngasih maka kita harus balas jasanya. Nah, Rasulullah SAW seperti itu. Dilayani beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, mintalah. Agar beliau bisa membalas layanan, khidmat, pengabdian Rabi'ah kepada beliau. Maka balasannya Rasulullah dengan bisa berdoa kepada Allah. Maka Rabi'ah permintaannya apa? As'aluhu murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepada Allah agar bisa melayanimu juga di surga. Nah, ini keistimewaan sahabat yang cerdas. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah aku bisa mewujudkan permintaanmu itu dengan banyak melakukan sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita kalau diberikan kebaikan oleh orang, balas. Ya. Fa'ilam tajidu ma tukafi'una fad'ulahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Tetapi jika kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah untuknya dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Seperti misalkan mengucapkan jazakallahu khairan. Nah, ini doa yang paling bagus untuk membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, ini. Kandungan bab. Satu, diperintahkan memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah demi memuliakan dan mengagungkan Allah. Sudah kita bahas tadi. Dua, diperintahkan untuk melindungi orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Tentunya ini ada apa? Ada penjelasan, perincian. Kalau seandainya yang dimintai itu permintaan syar'i dan sanggup disanggupi. Kalau tidak syar'i enggak boleh dikabulkan. Enggak boleh diiyakan. Dan kalau tidak sanggup, tidak bisa juga kita maksakan untuk melakukannya ataupun mengabulkan permintaannya. Tiga, disyariatkan untuk memenuhi undangan saudara seiman. Undangan di sini sudah kita sebutkan. Yang paling wajib undangan apa? Walimatul urus. Walimah itu apa, Pak? Walimah itu makanan yang dibuat. Urus, pernikahan. Makanan yang dibuat karena pernikahan. Nah, itu wajib untuk dihadiri. Kecuali tadi ada perinciannya. Apa perinciannya? Kalau di tempat walimah tersebut terjadi kemungkaran, maka ada dua opsi. Dia datang untuk mengingkari kemungkaran. Atau dia tidak bisa mengingkari, maka dia tidak datang. Maka pada saat itu gugur kewajibannya. Nah, terjadi perbedaan pendapat, apakah ini juga berlaku pada undangan-undangan lain? Walimah-walimah lain. Seperti walimatul aqiqah. Ya, makanan yang dibuat karena akikah, kelahiran anak. Ya, walimah apa, begitu. Makanan-makanan yang dibuat bukan karena resepsi pernikahan. Maka pada saat itu terjadi khilaf di antara ulama. Maka pendapat yang lebih kuat, yang wajib hanya walimatul urus dan selainnya sangat dianjurkan. Karena itu akan menyenangkan hati orang yang mengundang. Empat, disyariatkan untuk membalas kebaikan dengan balasan yang sebanding atau yang lebih daripadanya. Kalau mampu, ya, kalau mampu. Misalkan diberikan baju, maka beri baju yang semisal dengannya atau yang lebih mahal. Diberikan mobil, maka balas berikan mobil atau yang lebih mahal darinya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, diberikan motor, jazakallahu khairan, cukup. Ya. Yang kelima, dalam keadaan tidak mampu untuk membalas kebaikan seseorang, disyariatkan untuk mendoakannya. Sudah kita bahas. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya mendoakannya dengan sungguh-sungguh sampai Anda merasa bahwa Anda telah membalas kebaikannya. Dan termasuk doa dengan sungguh-sungguh adalah apa? Dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Baik. Bab yang ke-56. La yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud memohon wajah Allah di sini adalah dengan mengucapkan aku memohon dengan wajah-Mu ya Allah. Aku memohon dengan wajah-Mu ya Allah, surga. Kata-kata dengan wajah-Mu tidak boleh diucapkan dalam doa seseorang kecuali hanya untuk minta surga. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Kenapa? Karena ini semua untuk mengagungkan Allah. Jadi wajah Allah tidak digunakan untuk macam-macam. Ya, untuk permintaan-permintaan yang ringan. Tetapi permintaan-permintaan yang berkaitan dengan surga, jauh dari api neraka, dan semisalnya. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yus'alu biwajhillah illal jannah." Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Hadis riwayat Abu Daud. Insyaallah sudah bisa dipahami ya, dan hubungannya dengan tauhid sama, yaitu pengagungan terhadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kandungan bab 1, dilarang memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali apabila yang dimohon itu adalah surga atau yang berkaitan dengannya. Nikmat-nikmat surga, misalkan minta bidadari, misalkan minta Al-Kautsar di dalam surga, minta nikmat-nikmat surga, maka boleh. Ya, tidak boleh menyebut di dalam doa, "Ya Allah, aku memohon dengan wajah-Mu." Ya. Tidak boleh menyebut wajah Allah kecuali untuk permohonan apa? Surga. Tidak boleh hal-hal yang remeh. Ini karena untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan asma dan sifat-Nya. 2, menetapkan kebenaran adanya wajah bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan-Nya. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya dibandingkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka menolak sifat wajah bagi Allah. Kata mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai wajah. Kalau Allah mempunyai wajah, berarti Allah seperti makhluk. Maka ini adalah meniadakan sifat Allah yang sudah Allah tetapkan di dalam diri-Nya. Dan kita sebagai seorang muslim, ya, maka kewajiban kita apabila mendapati sifat Allah seperti sifat wajah, maka kita mempunyai 2 sikap. Siapa yang masih ingat? Kalau seandainya kita menghadapi sifat Allah, kita harus melakukan 2 sikap. Yang pertama, itsbat, menetapkan, tapi tidak menyamakan dengan makhluk. Allah punya wajah, tapi wajahnya Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Wajahnya Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Jangankan antara khaliq Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk saja beda. Wajah saya dengan wajah Bapak Ibu sekalian beda. Jangankan antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan saja beda. Nah, bagaimana Allah, wajah Allah ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua apa? Tanzih, mensucikan wajah Allah dari segala macam kekurangan, dari aib. Ya. Dan ketika kita menetapkan wajah Allah, kita tidak sedang mentasybih, menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya sebagian orang mengatakan, tuh, orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah, dia sedang mujassimah, menjasmanikan Allah. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena kita sedang menetapkan sebagaimana Allah menetapkan. Kita ikut saja. Allah tetapkan Allah punya wajah, kita ikut Allah tetapkan Allah punya wajah. Ya. Dan kita tidak tiadakan sifat tersebut. Karena yang paling faham tentang Allah, Allah. Maka kita tetapkan sesuai dengan ketetapan Allah. Ketika Rasulullah SAW menetapkan wajah Allah, maka kita tetapkan. Karena yang paling paham dari makhluk tentang Allah adalah Rasulullah SAW. Dan kita tidak menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Makanya kita tidak boleh disebut sebagai orang mujassimah yang menyamakan, menjasmanikan wajah Allah. Ini tidak benar. Ini tuduhan keji. Seperti masalah istiwa. Allah beristiwa di atas arsy, di langit. Maka Barang siapa yang mengatakan Allah beristiwa di langit, maka seperti lampu di atas ini, maka dia telah menggagalkan walam yakullahu kufuwan ahad. Atau menggagalkan ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak benar. Ketika kita mengatakan Allah beristiwa di atas arasy, karena yang mengatakan seperti itu siapa? Allah. Kita tetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kita tiadakan aib, kekurangan, kerusakan, cacat dari sifat Allah. Kita tiadakan kekurangan wajah Allah. Kita tiadakan cacat dari wajah Allah, aib dari wajah Allah, dan semisalnya. Makanya kita katakan, kita menetapkan wajah bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Nah, itu dia. Alhamdulillah, tiga bab kalau salah kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan ini adalah akhir-akhir dari kitab ini. Dan insyaallah ta'ala, beberapa pertemuan lagi kita akan selesaikan, maka saya berharap jangan sampai absen dari kitab ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada sebuah daerah yang memanggil karyawan dengan sebutan budak-budak. Bagaimana hukumnya? Maka mungkin yang dimaksud di sini adalah misalkan di daerah Malaysia, mereka mengatakan budak-budak. Ya, ini tergantung dari niatannya. Tetapi semestinya lebih baik kalau seandainya budak yang dimaksud adalah budak, ya, maka jauhi sebagaimana sudah kita sebutkan. Jangan mengatakan seorang majikan mengatakan kepada pelayannya, kepada karyawannya budak, karena itu termasuk daripada penyamaan lafaz, ya, Allah kepada budak-budaknya. Lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, bolehkah bernama dengan abdi dalam lafaz Arab, bahasa Arab? Maka jawabannya boleh, abdi, ya, menunjukkan abdi yaitu menunjukkan hambaku, maksudnya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan hambanya Allah Subhanahu wa taala boleh. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pengucapan kalimat abdi negara di dalam teks atau sambutan dengan maksud adalah abdi negara, pelayan negara, pegawai negara sipil? Nah, ini termasuk di dalam. Ya, lebih baik dijauhi. Tetapi mungkin pelayan negara, mungkin dengan lafaz yang lain, yang dijauhi kata-kata abdud. Kalau saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, abdi itu orang bawahan, pelayan, hamba, budak tebusan. Ya, lebih baik dijauhi abdi negara. Meskipun kita semuanya adalah orang yang membela negara, tetapi ini permasalahan akidah, lebih baik tidak menggunakan kata itu. Ya. Makanya misalkan dua pelayan pelayan dua masjid suci, khadimul haramain, memakai kata-kata pelayan, tidak memakai budak. Budak dua masjid suci, tidak. Ya, tetapi memakai kata-kata pelayan. Ya. Lebih baik itu daripada memakai kata abdi. Meskipun sekali lagi saya katakan, kita sebagai warga negara Indonesia wajib mempertahankan negara kita ini, dan itu termasuk dari keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan bagaimana sikap kita jika diundang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah, misalnya sholat hajat berjamaah. Yang kedua, apa ini? Peringatan-peringatan yang tidak disyariatkan dalam agama dan ulang tahun. Maka jawabannya, sholat hajat hadisnya ada 4. 2 palsu, 2 lemah sekali. Jadi tidak bisa diamalkan. Ya, tidak bisa diamalkan. Meskipun dalam pendapat ulama yang membolehkan mengamalkan hadis lemah. Kita harus tahu gini. Para ulama berbeda, bersepakat bahwa mengamalkan hadis lemah dalam perkara akidah, dalam perkara halal haram, tidak boleh. Ini sepakat, tidak ada perbedaan pendapat antara ulama. Dalam perkara akidah, halal haram, itu tidak boleh memakai hadis lemah. Adapun dalam perkara fadailul a'mal, mengamalkan sesuatu keutamaannya ini, sholat ini keutamaannya itu, puasa ini keutamaannya ini, maka ini sebagian ulama, bahkan mayoritas, berpendapat bahwa boleh mengamalkan hadis lemah dengan syarat. Pertama, syaratnya tidak boleh lemah banget, tidak boleh palsu atau lemah sekali. Yang kedua, tidak boleh harus ada hadis sahih yang menopang hadis lemah ini sebagai hukum asalnya. Yang ketiga, tidak boleh meyakini ketika mengamalkan hadis lemah tersebut Rasulullah SAW pernah mengajarkannya. Tetapi pendapat yang lebih kuat, walaupun dalam masalah fadhailul a'mal tetap tidak diperbolehkan untuk mengamalkan hadis lemah. Ya. Nah, hadis sholat hajat hadisnya lemah. Bukan hanya lemah, palsu dua, yang kedua lemah sekali. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Apalagi dilakukan secara berjamaah. Ini memerlukan dalil sendiri. Maka tidak bisa dilakukan. Ya. Maka tidak, pada saat itu tidak bisa kita ikut. Wallahu a'lam. Peringatan-peringatan yang tidak disyariatkan, contoh misalkan peringatan Maulid Nabi. Tidak bisa kita mengikutinya. Yang kedua, peringatan ini bulan Rajab, yaitu Isra dan Mi'raj. Dan yang luar biasa para ikhwah, dari peringatan-peringatan yang disyariatkan atau apa, yang diperingati oleh kaum muslimin di zaman sekarang, kebanyakan peringatan tersebut diperselisihkan oleh para ulama kejadiannya, tanggalnya secara pasti. Contoh, Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang kita bicarakan adalah memperingati hari kelahiran. Bukan yang kita bicarakan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang berbicara tentang Maulid yang dibicarakannya hari kelahiran. Bro, yang kita bicarakan bukan hari kelahiran, bro. Yang kita bicarakan adalah memperingati hari kelahirannya. Hari kelahiran Nini Ulun tahu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kita bicarakan bukan hari kelahiran. Tidak ada yang mengingkari kelahiran Rasul. Yang kita bicarakan adalah memperingati hari kelahiran. Nah, ini belum ada contohnya dari Rasul SAW. Cari saja, enggak ada contohnya. Bahkan ulama-ulama yang membolehkan memperingati hari kelahiran, mereka bersepakat bahwa itu perbuatan mengada-ngada. Sebutkan ulama yang mereka jadikan dalil. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama bermadzhab Syafi'i. Imam As-Suyuti, ulama bermadzhab Syafi'i. Imam As-Sakhawi, ulama bermadzhab Syafi'i. Mereka mengatakan semuanya sepakat. Itu belum ada di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Belum ada. Cuma mereka mengatakan meskipun bidah ini hasanah. Nah, itu mereka mengatakan. Jadi jangan mengada-ngada bahwa itu ada. Jangan. Dan seperti yang saya ungkapkan tadi, memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini adalah diperselisihkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Syawal, ada yang mengatakan Ramadan. terjadi perbedaan. Dan itu tidak bisa dibohongkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Terjadi perselisihan pendapat tentang hari, tanggal kelahiran Rasulullah. Tanggal, saya berbicara tanggal, bukan hari. Harinya hari Senin ya. Tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga peringatan Isra Mi'raj. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini bukan perkataan dari kantong Ahmad Zainuddin. Ini bukan perkataan ulama Wahabi, bukan. Ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bermadzhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, penjelasan yang luar biasa dengan apa-apa riwayat yang disebutkan tentang keutamaan bulan Rajab. Bahwa beliau mengatakan qala Ibnu Dihyah. Ibnu Dihyah berkata, sebagian mengatakan kejadian Isra Mi'raj di bulan Rajab, wa hadza kadzib, dan ini adalah dusta. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, siapa yang menyebutkan bahwa peringatan Isra dan Mi'raj tepat pada 27 Rajab, maka belum ada dalil yang sahih yang menopangnya. Yang ajibnya itu terkenal di masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat tentang tanggal pasti kejadian Isra Mi'raj. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menghadiri peringatan-peringatan seperti ini tidak disyariatkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulang tahun juga begitu. Tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berulang tahun. Dan itu kebiasaan orang-orang Nasrani yang mereka melakukan happy birthday. Dan happy birthday kemudian diganti dengan istilah dengan bahasa Arab seperti misalkan milad, ini tidak merubah hukum. Mat milad ini enggak merubah hukum, tetap diharamkan. Kenapa? Karena menyerupakan diri dengan kebiasaan orang kafir. Misalkan mat milad barakallahu fi umrik, sama kan? Apa hukum mengatakan Gusti Allah? Maka kebiasaan seperti ini tidak mengapa, la musyahata fil istilah ya, tetapi lebih baik dia mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang berlebihan terhadap orang yang mereka anggap wali, bahkan sampai ngambil berkah? Apakah itu bisa membatalkan tauhidnya? Begini para ikhwan, wali di dalam syariat Islam ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanu. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka itu tidak ada rasa takut dan rasa khawatir. Takut untuk kehidupan setelah kematian karena mereka wali Allah. Khawatir untuk kehidupan mereka setelah kematian karena keluarga mereka dijaga oleh Allah. Itu maksudnya la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Ya. Setiap kata dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa lahum yahzan, itu maksudnya. Tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian dan tidak khawatir akan keluarga mereka karena dijaga oleh Allah. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Itu pengertian wali Allah. Siapa saja yang beriman dan bertakwa, itu adalah wali Allah. Tanda kewalian bukan bisa terbang di udara, jalan di atas air. Dan ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma fala tusaddiquhu hatta tad'u 'amalahu 'alal kitabi was sunnah. Jika engkau melihat orang terbang di udara, salat Jumat di Mekah, padahal dia tinggal di Banjar, ya. Guru, kenapa pian kada salat Jumat tadi? Aku di Mekah. Siapa imamnya, guru? Aku tadi di luar. karena disuruh untuk cepat-cepat pulang. Apabila pian salat pasti kembuhan ikam salat tupang di Mekah, jam kita berarti belum salat Jumat. Ya, imamnya masih di rumah. Karena jam 00:30 di sini berarti di Mekah kurangi 5 jam, berarti 07:30 belum salat. Berarti pian salat apa? Sidin aja menjawab lagi tuh. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang terbang di udara ataupun jalan. Kalau engkau melihat orang yang terbang di udara jalan di atas sungai, maka janganlah engkau percaya. Tetapi sampai engkau meletakkan amalannya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Itu satu definisi wali Allah. Dan wali Allah diberikan oleh Allah karamah. Karamah adalah amrun khadiqun lil 'adah yudhhiruhu Allah ala yadi ibadihi salihin. Sebuah perkara yang di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan, bukan dibelajari, Allah berikan. Ya, tidak bisa dipelajari karamah. Allah berikan kepada hambanya yang saleh, ya, untuk sebagai pemuliaan untuk hamba tersebut. Bedanya dengan mukjizat adalah Allah berikan kepada para rasulnya, para nabinya, untuk menantang musuh-musuhnya. Itu bedanya. Baik. Kemudian wali Allah di sini dia beriman dan bertakwa. Dan orang yang beriman dan bertakwa, dia tidak ma'sum. Yang ma'sum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lepas dari kesalahan, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mengambil berkah dari wali Allah. Seperti misalkan bekas minumnya, bekas pakaiannya, bekas kupi sidin, ya. Maka pada saat itu pendapat yang lebih kuat adalah belum disyariatkan. Kenapa? Karena para sahabat Nabi yang paling termulia dari mereka Abu Bakar As-Siddiq, dan itu wali Allah yang paling tinggi kewaliannya setelah para rasul, para nabi. Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan semua jenis perwalian yang dikenal di dalam dunia perwalian. Wali kutub, wali badal, wali gauth, wali sasak, wali macam-macam. Ya. Abu Bakar As-Siddiq adalah wali Allah yang paling tinggi derajatnya setelah para rasul, para nabi. Belum pernah ada seorang sahabat pun yang bertabarruk dengan bekas zatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini pendapat yang kita ambil bahwa untuk manusia biasa selain rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diambil barokahnya. Bisa kita mengambil barokah dari wali-wali Allah dari duduk bersamanya, mengambil adabnya, mengambil ilmunya, mengambil akhlaknya, mengambil pelajaran-pelajaran, ucapan-ucapan yang baik darinya. Ya, itu bisa. Itu pengambilan berkah yang benar. Adapun zat sidin, bekas minuman sidin, bekas kopiah sidin, bekas cincin sidin, maka pendapat yang kita ambil belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Bisa dipahami ini? Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak lewat waktunya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.